Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ikhwani fiddin, ayuhal muslimun, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nashkurullaha ta'ala, kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang terus memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya yang banyak. Ni'matul Islam wa ni'matul iman, karena dengan Islam dan iman itulah seseorang dijanjikan keberuntungan dan keselamatan di dunia wal akhirah. Kemudian juga ikhwani fiddin azani wa azakumullah, kesempatan berupa fursah liwaktin mumtazin lil ibadah, kesempatan untuk berada pada waktu yang sempurna di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana pada hari-hari ini kita telah masuk pada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, hari-hari yang utama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan tentangnya, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabu ilallah min ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari yang amalan salih lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala padanya melainkan hari-hari yang 10. Apa itu hari-hari yang 10? Hari-hari 10 adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Amalan salih pada hari-hari tersebut adalah amalan salih yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan yang dilakukan di hari-hari yang lain. Baik itu berupa tilawatul Quran, atau berupa sadaqah, atau berupa az-zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau i'anatul muhtajin, membantu orang-orang yang membutuhkan. Semua itu ikhwan fiddin azani wa azakumullah adalah amalan-amalan salih yang lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala manakala dilakukan pada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Bahkan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap dengan ucapannya tadi, para sahabat pun bertanya, qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, ya Rasulullah, tidakkah amalan salih pada hari-hari tersebut tidak bisa juga dikalahkan oleh al-jihadu fi sabilillah? Maka Rasulullah SAW pun menjawab, walal jihadu fi sabilillah, dan juga tidak bisa dikalahkan oleh jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi walam yarji' min dhalika kullih, kecuali orang yang keluar ke medan jihad dengan jiwa dan raganya serta hartanya, kemudian tidak kembali dari apa yang dia bawa sedikit pun. Dia meninggal di medan perang melawan orang-orang kafir, dan juga hartanya yang dia bawa itu semuanya habis untuk membantu al-mujahidin, untuk membantu orang-orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka hadis tersebut menunjukkan akan keutamaan beramal saleh dari 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya hendaknya kita ma'asyarul hadirin memiliki kesemangatan yang lebih untuk melaksanakan amalan-amalan yang ada di hari-hari ini, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang utama. Namun banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang melalaikannya karena ketidaktahuan mereka tentang keutamaan yang ada pada hari-hari tersebut. Ikhwani fiddin a'azani wa a'azakumullahu jami'an, pembahasan di malam hari ini Begitu pula di pertemuan-pertemuan yang lain biiznillah adalah membahas tentang hadis-hadis yang ada dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah, yang mana pada pertemuan sebelum membahas tentang seputar kurban kita telah menyampaikan hadis yang pertama dari kitab tersebut, yaitu hadis yang berkaitan dengan niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Kemudian di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita menyampaikan tentang pembahasan kurban, karena pentingnya pembahasan tersebut untuk diketahui. Kemudian sebagai penyempurna pembahasan kurban, mungkin terlebih dahulu kita tunda memasuki pembahasan hadis yang kedua dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sebagai penyempurna, insyaallah kita akan menyampaikan fikih ringkas terkait dengan pelaksanaan salatul Id. Fikih ringkas terkait dengan pelaksanaan salatul Id, terkhusus salat Idul Adha. Yang pembahasan ini insyaallah akan kita sampaikan dan kita bacakan dari kitab Al-Fiqhil Muyassar, sebuah kitab yang ditulis oleh beberapa ulama di bawah pengarahan Syekh Saleh Ibn Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala. Beliau mengatakan, membahas seputar tentang salatul Id, kita akan baca dari apa yang kita dapati dalam kitab ini. Wal idan huma idul adha wa idul fitr. Kaum muslimin memiliki dua hari raya dan tidak ada yang lain yang kembali kepada mereka pada setiap tahunnya, yaitu Idul Adha dan Idul Fitr. Dan awal hari raya yang dilaksanakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah pada tahun kedua Hijriyah, setelah beliau dua tahun tinggal di Madinah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan untuk kaum muslimin dua hari raya, yaitu hari Idul Fitr dan hari Idul Adha. Dan Idul Fitr adalah hari raya yang dirayakan oleh kaum muslimin bertepatan dengan selesainya mereka dari pelaksanaan puasa 30 hari penuh di bulan Ramadan. Adapun hari Idul Adha adalah hari raya yang dirayakan oleh kaum muslimin bertepatan dengan selesainya 10 hari yang utama di bulan Dzulhijjah. Dan pada hari tersebut, hari Idul Adha, Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan kaum muslimin untuk menyembelih hewan-hewan kurban mereka. Dan tidak ada hari raya untuk kaum muslimin yang kembali kepada mereka setiap tahun kecuali dua ini saja. Adapun apa yang di atas namakan sebagai hari raya, padahal itu bukan Idul Adha dan Idul Fitr, maka membutuhkan dalil. Apabila tidak ada dalilnya, maka itu bukan hari raya, walaupun dinamai oleh sebagian orang sebagai hari raya. Id adalah hari perayaan yang terulang setiap tahunnya. Sehingga perayaan-perayaan apapun yang dikenal oleh manusia, dan termasuk diantara mereka adalah kaum muslimin, perayaan-perayaan apapun yang mereka lakukan pada setiap tahunnya, itu membutuhkan dalil. Karena menjadikan sebuah hari sebagai hari raya, itu membutuhkan dasar. Jika tidak ada dasarnya, maka itu bukan hari raya, dan tidak boleh untuk dianggap sebagai hari raya. Tidak boleh dianggap sebagai hari besar. Nah, ikhwani fid din a'azzani wa a'azzakumullah, salatul Id itu sendiri, itu salat Idul Fitr dan Idul Adha, disebutkan hukumnya oleh para fuqaha bahwasanya hukum daripada salat tersebut adalah fardu kifayah. Idza qama bihi man yakfi saqata 'anil baqin. Apabila ada sekelompok kaum muslimin dengan jumlah yang cukup telah melaksanakan salat tersebut, maka kewajibannya gugur dari kaum muslimin yang lain. Namun orang-orang yang berusaha menjalankan fardu kifayah adalah orang-orang yang bersemangat untuk meraih kebaikan. Nah, sehingga tidak selayaknya bagi seorang muslim apabila dia mampu untuk menghadiri pelaksanaan salatul Id, baik itu Idul Adha maupun Idul Fitr, dia meninggalkannya. Tidak selayaknya seperti ini. Seharusnya dia bersemangat untuk menghadirinya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan para wanita-wanita haid yang sebenarnya tidak disyariatkan untuk mereka melaksanakan salat, namun pada kesempatan salat Idul Adha dan Idul Fitr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wanita-wanita yang haid untuk keluar dari rumah-rumah mereka menyaksikan bersama-sama pelaksanaan salatul Id berikut khutbah yang disampaikan oleh imam yang mengimami mereka. Ikhwani fi din azani wa azakumullah, tentunya perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan wanita-wanita yang haid dari rumah-rumah mereka untuk menghadiri salatul Id ini merupakan perkara yang tidak ada dalam salat-salat yang lain. Nah, dalam salatul jamaah yang lebih afdal bagi para wanita adalah salat di rumah-rumah mereka. Namun dalam salatul Id para wanita sangat dianjurkan untuk keluar dari rumah-rumah mereka dengan tetap menjaga aurat-aurat dan pandangan-pandangan mereka serta menjaga kehormatan mereka, dan mereka sampai di pelaksanaan salatul Id di al-musalla untuk menyaksikan bagaimana syiar Allah Subhanahu wa taala pada hari itu betul-betul ditegakkan. Ikhwani fid din a'azani wa a'azzakumullahu jami'an, setelah kita mengetahui hukum dari pelaksanaan salatul Id itu sendiri, walaupun hukumnya juga tidak lepas dari silang pendapat di kalangan para fuqaha. Ada yang berpendapat fardu ain, ada yang berpendapat semata-mata sunnah, namun pendapat yang rajih yang lebih kuat wallahu a'lam bishawab adalah pendapat yang menyatakan bahwasanya salatul Id adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Sekiranya sudah dilaksanakan pelaksanaannya, kemudian ada segelintir dari kaum muslimin yang tidak menyaksikannya, maka dia tidak berdosa. Maka dia tidak berdosa. Nah, kemudian disebutkan di sini syurutuha, syarat-syarat pelaksanaan salatul Id. Wa min ahammi syurutiha dukhulul waqti. Dan syarat-syarat yang penting adalah dukhulul waqt, masuknya waktu pelaksanaan salat tersebut. Dan waktu pelaksanaan salatul Id adalah sebagaimana waktu pelaksanaan salatul duha. Sebagaimana waktu pelaksanaan salatul duha, yaitu diawali dengan syuruqus syams, ya, syuruqnya matahari. Dan biasanya kita bisa lihat kalau di jadwal-jadwal salat itu biasanya tertulis waktu syuruq. Nah, waktu syuruq itulah awal daripada waktu salatul duha, ya, sekaligus juga sebagai waktu awal dari pelaksanaan salat al-Id. Dan waktunya terus terbentang sampai waktunya zawal, ya, sampai zawal atau barakallahu fikum manakala matahari tepat pada atas kita. Apabila kita tegakkan sebuah tongkat, maka dari tongkat tersebut tidak ada bayangannya. Nah, itulah akhir daripada waktu salatul duha sekaligus akhir daripada waktu salatul Id. Para ulama menyebutkan untuk mudahnya adalah sekitar 10 atau 15 menit sebelum datangnya waktu salatul duhur. Nah, 10 atau 15 menit sebelum datangnya waktu salatul duhur itulah akhir daripada pelaksanaan salatul duha, begitu pula salatul Id. Nah, sehingga apabila seorang melaksanakannya ba'da subuh secara langsung, maka itu bukan waktunya, tidak sah. Atau seorang melaksanakannya tatkala telah tiba waktu salatul zuhur, maka juga itu tidak sah karena bukan waktunya. Kemudian di antara syarat-syaratnya adalah al-istiqan. Ya, al-istiqan maknanya adalah orang-orang yang melaksanakan salat-salat tersebut adalah orang-orang yang muqim, bukan orang-orang yang sedang melaksanakan safar. Karena musafir tidak diwajibkan bagi mereka melaksanakan sholatul id. Tidak diwajibkan kepada mereka untuk melaksanakan sholatul id. Sholatul id hanya diwajibkan bagi orang-orang yang mukim, tidak dalam keadaan safar. Kemudian ikhwani fiddin a'azani wa a'azakumullahu jami'an. Selanjutnya di sini tertulis al-mawadhi'ul lati tusalla fiha. Tempat-tempat yang disunahkan untuk dilaksanakan salatul id padanya. Yusannu an tusalla fi shahra kharijal bunyan. Disunahkan salatul id itu dilaksanakan di luar bangunan, di tanah lapang. Li hadithi Abi Sa'idin radhiyallahu ta'ala anhu, berdasarkan hadithnya Abu Sa'id Al-Khudri, yang mana hadith ini adalah muttafaqun alaih, riwayat Bukhari di hadis nomor ke-956 dan juga riwayat Muslim pada nomor hadith yang ke-889. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau menyatakan kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhruju fil fitri wal adha ilal musalla. Adalah Rasulullah SAW, beliau senantiasa keluar di hari Idul Fitri dan Idul Adha untuk melaksanakan sholat di Al-Musalla. Al-Musalla yakni tanah lapang. Tanah lapang, yakni bukan di masjid. Nah, di luar bangunan. Walqasdu min dhalika wallahu a'lam. Dan tujuan dari pelaksanaan sholatul id di luar bangunan, di tanah lapang contohnya, wallahu a'lam, itu adalah untuk menampakkan syiar Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, di mana pada hari tersebut kaum muslimin berbangga dengan agama mereka, kaum muslimin keluar dari rumah-rumah mereka untuk mengagungkan hari yang mulia ini. Nah, dan disitulah terlihat oleh musuh-musuh Islam bagaimana banyaknya jumlah kaum muslimin, banyaknya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih peduli dengan agama mereka. Yang masih peduli dengan agama mereka, dan itulah syiar daripada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hanya sekedar sunnah namun. Dan apabila ada pelaksanaan salatul id di masjid, maka itu diperbolehkan. Namun yang lebih afdol adalah dilaksanakan di tanah lapang. Nah, selama tidak ada udzur-udzur seperti hujan ataupun angin yang begitu kencang. Apabila ada hujan yang deras, yang lebat, begitu pula angin yang sangat kencang, maka barakallahu fikum, kaum muslimin disunahkan untuk kembali ke masjid-masjid mereka sebagaimana pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, tatkala itu Rasulullah sallam hendak melaksanakan salatul Id, namun tiba-tiba hujan turun dengan begitu derasnya, maka kaum muslimin pun berpindah pelaksanaan sholatnya ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ma'asyarul hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sifatuha wa ma yuqra'u fiha. Sifat pelaksanaan sholatul id dan apa yang dibaca pada sholat tersebut. Disebutkan wasifatuha raka'atani qabla al-khutbah. Pelaksanaan sholatul id adalah dua rakaat sebelum khutbah. Adalah dua rakaat sebelum khutbah. Berarti sholatnya terlebih dahulu sebelum khutbah. Berdasarkan hadisnya Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu, salatul fitri wal adha rak'atani rak'atan tamamun ghairu qasrin ala lisani nabiyikum waqad khaba man iftara. Salatul fitr dan salatul adha adalah dua rakaat dengan sempurna tanpa dikurang-kurangi berdasarkan lisan nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Waqad khaba man iftara, dan sungguh merugi orang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meriwayatkan bahwasanya rakaat salatul id bukan dua. Di sini barakallahu fikum, Umar bin Khattab menegaskan bahwasanya salatul id itu hanya dilaksanakan dengan dua rakaat. Dan ini juga ditegaskan oleh hadis anak beliau yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar yusalluna al-'aidaini qabla al-khutbah muttafaqun 'alaih. Adalah Rasulullah SAW, begitu pula Abu Bakar dan Umar, mereka senantiasa melaksanakan dua salatul 'aid sebelum khutbah. Sebelum khutbah, muttafaqun 'alaih. Hadisnya adalah riwayat Bukhari wa Muslim. Kemudian yukabbiru fil ula ba'da takbiratul ihram, ba'da takbiratul ihram wal istiftah wa qabla ta'awudhi sittan. Dan seseorang bertakbir pada takbir yang pertama setelah takbiratul ihram dan istiftah, kemudian qabla ta'awud, sebelum dia berta'awud, adalah barakallahu fikum sittan, 6 kali. Wa fi tsaniyah qabla al-qira'ati khamsan, dan pada rakaat yang kedua sebelum dia membaca bacaan surat al-fatihah, dia bertakbir 5 kali ghair takbiratil qiyam, selain takbir perpindahan dari sujud dari akhir rakaat yang pertama menuju rakaat yang kedua. Sebagaimana diriwayatkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau memarfukkan hadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-takbiru fil fitri wal adha fil ula sab'u takbirat wa fi tsaniyah khamsu takbiratin siwa takbiratai ar-ruku'. Takbir dalam salatul fitr dan salatul adha pada rakaat yang pertama adalah 7 takbir. Adalah 7 takbir. Dan pada rakaat yang kedua adalah 5 takbir, selain takbir perpindahan dari rakaat pertama menuju rakaat yang kedua. Berarti salatnya diawali dengan barakallahu fikum 7 takbir. Takbir yang pertama, dia setelah melaksanakan takbir yang pertama, dia membaca doa istiftah. Dia membaca doa istiftah dengan doa yang dia kehendaki. Kemudian setelah itu baru dia melanjutkan 6 takbir yang lain. Setelah selesai 6 takbir tersebut, baru seorang yang berta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membaca basmalah, kemudian membaca surat Al-Fatihah apabila dia berposisi sebagai imam. Apabila dia berposisi sebagai makmum, maka setelah takbir yang keenam, setelah takbir yang ketujuh, maka dia diam menunggu imamnya selesai membaca surat Al-Fatihah, baru dia membaca surat Al-Fatihah. Itu di rakaat yang pertama. Kemudian sholat dilaksanakan dengan pembacaan surat Al-Fatihah, kemudian bacaan surat yang pendek, yang nanti nama suratnya akan kita baca bersama-sama. Di sini disebutkan ada surat yang sunnah dibaca pada sholat tersebut. Setelah itu dia ruku sebagaimana biasa, sujud sebagaimana biasa, dan setelah bangkit dari sujud dia bertakbir, dan itu adalah takbiratul intiqal namanya, takbir perpindahan. Mana perpindahan dari rakaat pertama ke rakaat yang kedua, dan setelah takbir perpindahan tersebut dia melanjutkan 5 takbir yang lain. Dia melanjutkan 5 takbir yang lain. Nah, dan sekarang barakallahu fikum, yang menjadi sebuah pertanyaan adalah tatkala seorang bertakbir pada salatul Id, apakah dia perlu untuk mengangkat kedua tangannya, atau dia hanya berucap Allahu Akbar saja tanpa mengangkat kedua tangannya? Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang lebih kita anggap kuat adalah pendapat yang menyatakan bahwasanya tatkala seorang bertakbir, dia juga mengangkat kedua tangannya di takbiratul ihram, begitu pula pada takbir-takbir setelahnya. Begitu pula di takbiratul intiqal, kemudian di takbir-takbir setelahnya disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan. Hal ini sebagaimana diriwayatkan di dalam Musnad Al-Imam Ahmad rahimahullah, dan hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, sebagaimana dalam kitabnya Irwaul Ghalil, kana yarfa'u yadayhi ma'at takbir. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengangkat kedua tangan beliau tatkala bertakbir pada salatul Id. Dan ini juga didukung dari pernyataan beberapa sahabat radhiyallahu taala anhum, sebagaimana telah sabit dari Ibnu Jurayth rahimahullahu taala, beliau menyatakan, qultu li Atha, saya mengatakan kepada Atha, yarfa'ul imam yadaihi kullama kabbara hadhihi takbirat az-ziyadah fi salatil fitr, qala na'am, wa yarfa'un nasu aidan. Saya bertanya kepada Atha ibnu Abi Rabah, ini salah seorang imam fikih yang ada di kota Mekah di kala itu. Dia seorang tabi'in, seorang yang berguru kepada para sahabat. Beliau ditanya, apakah imam mengangkat kedua tangannya manakala dia bertakbir dengan takbir-takbir tambahan di salatul Id, baik itu salat al-fitr atau salatul adha? Maka Allah mengatakan, na'am, iya, dia mengangkat kedua tangannya. Wa yarfa'un nasu aidan, dan manusia, yakni para makmum, juga mereka dianjurkan untuk mengangkat tangan-tangan mereka juga. Nah, begitu pula ini juga ditegaskan oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarhul Sunnah, wa raf'ul yadaini fi takbiratil Id sunnatun inda aktsari ahli al-ilm, dan mengangkat kedua tangan pada takbir-takbir Id adalah sunnah menurut pendapat kebanyakan ahlul ilmi. Dan juga ini pendapatnya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, sebagaimana beliau punya kitab Raf'ul Yadain fi Shalah di halaman yang ke-295 beliau mengatakan, wa qad tsabata 'ani sahabati raf'ul yadaini fi takbiratil idain, dan telah datang dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum mengangkat kedua tangan pada takbir-takbir di salatul Id. Dari sini barakallahu fikum, kita mengetahui bahwasanya tindakan yang lebih tepat di dalam pelaksanaan takbir di salatul Id adalah mengangkat kedua tangan. Tidak diam saja tangannya, tapi mengangkat kedua tangannya juga. Nah, mengangkat kedua tangan, setelah itu bersedekat, kemudian mengangkat sampai selesai takbirnya. Nah, kemudian ikhwani fiddin azani wa azakumullah, setelah seorang bertakbir, tadi dia bertahud, kemudian baca basmalah, kemudian baca surat al-fatihah, kemudian baca surat-surat pendek, yang mana disunahkan untuk membaca surat al-a'la. Disunahkan untuk membaca surat al-a'la, yaitu sabbihisma rabbikal a'la di rakaat yang pertama. Kemudian di rakaat yang kedua, disunahkan untuk membaca surat al-ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah. Nah, begitu pula apabila seorang imam menghendaki, maka disunahkan juga bagi dia untuk membaca di rakaat yang pertama surat Qaf. Surat Qaf, ini agak panjang suratul Qaf. Surat Qaf, kemudian di rakaat yang kedua membaca surat Al-Qamar. Diberikan dua pilihan. Itu yang datang dari An-Nabi alaihi salatu wasalam. Terkadang beliau membaca surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah, terkadang beliau membaca surat Qaf dan surat Al-Qamar. Nah, sehingga barakallahu fikum, diperhatikan dua kondisi yang imam berada padanya. Apabila memang di belakangnya adalah orang-orang yang biasa diajak sholat panjang, maka silakan membaca dengan surat-surat yang panjang. Namun apabila di belakang begitu gemuruh terdengar anak-anak yang menangis, atau yang lainnya, dia melihat ada seorang orang tua yang ikut pelaksanaan salatul Id, nanti seakan-akan atau terlihat dia kurang mampu untuk berdiri lama, maka di sini adalah tugasnya imam memperhatikan keadaan untuk memendekkan bacaannya dengan memilih bacaan surat Al-A'la dan membaca di rakaat yang kedua dengan surat Al-Ghasyiyah. Nah, kemudian ikhwani fiddin azani wa azakumullah, setelah selesai pelaksanaan salatul Id, maka disunnahkan bagi imam untuk menyampaikan khutbah yang berisi nasihat dan peringatan untuk kaum muslimin yang hadir di kala itu. Nah, kemudian ikhwan fil din azani wa azakumullah, dan barang siapa yang terlewatkan dari pelaksanaan salatul Id bersama imamnya, maka tidak disunnahkan baginya mengqadha salatul Id. Ya, seorang musafir safar di sebelum hari Id, dan dia sampai di pagi hari, dia sampai di rumahnya di pagi hari sebelum manusia melaksanakan salatul Id. Dia bersiap-siap, dia bergegas, namun datang ke al-musalla, ke ke tanah lapang yang dilaksanakan sholat di sana, ternyata sholatnya sudah selesai. Nah, apa yang dia lakukan? Apakah dia sholatul id sendiri atau tidak? Jawabannya adalah dia tidak melakukan sholatul id. Karena sholatul id adalah sholat yang dilakukan secara berjamaah. Bersama imam. Nah. Ikhwani fiddin, a'azzani wa'azzakumullahu jami'an. Kemudian disebutkan sunnah-sunnah di dalam pelaksanaan sholatul id. Yang pertama, antu adda sholatul id fi makanin barizin wasi'. Disunahkan untuk dilaksanakan sholatul id di tempat yang lapang dan luas. Ini tadi yang kita sampaikan berikut hadisnya. Kemudian juga disunahkan untuk taqdimu sholatil adha wa ta'khiru sholatil fitr. Menyegerakan pelaksanaan sholat idul adha dan agak mengakhirkan pelaksanaan sholat idul fitr. Sholat idul adha lebih dipercepat. Kenapa? Setelah itu kaum muslimin punya kegiatan. Apa itu? Dzabhul kurban. Menyembelih hewan kurban. Adapun sholat idul fitr, maka disunahkan untuk agak diakhirkan. Kenapa? Karena setelah pelaksanaan sholat subuh, kaum muslimin memiliki kewajiban yang harus ditunaikan, yaitu menyampaikan zakatul fitr kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Dan itu terkadang membutuhkan waktu yang cukup panjang, sehingga disunahkan sholat idul fitr agak dimundurkan. Tidak terlalu cepat-cepat, tidak terlalu di awal waktunya. Nah, kalau sholat idul adha disunahkan untuk dilaksanakan di awal waktunya. Nah. Kemudian ikhwani fiddin azani wa azakumullah, juga disunnahkan qabla al-khuruj li salatil fitr an ya'kula tamarat. Disunnahkan bagi seorang sebelum dia berangkat menuju pelaksanaan salat Idul Fitr untuk memakan beberapa butir kurma. Namun apabila dia tidak memiliki kurma, maka diperbolehkan untuk memakan yang lain dan disunahkan untuk memilih makanan-makanan yang manis. Wa alla yat'ama yawman nahar hatta yusalliya. Dan disunahkan bagi seorang yang hendak berangkat ke salat Idul Adha untuk tidak makan sampai dia selesai salat. Berarti makannya nanti ditunda. Disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah ta'ala terkait dengan alasan kenapa hal ini disunahkan. Di antara hikmahnya adalah ayyam amma yawmu idil adha fakana la yat'am li'annahu la yujadu qabla hadhal yawmi siyamun wajibun yahsunu tamizuhu an ghairihi. Adapun Rasulullah SAW, beliau pada hari idul adha tidaklah makan kecuali setelah beliau melaksanakan sholat, karena pada hari tersebut tidak didapati puasa wajib. Sehingga tidak perlu membedakan hari itu dengan hari sebelumnya. Kalau hari Idul Fitr dibedakan antara hari itu dengan hari sebelumnya karena sebelumnya ada pelaksanaan puasa wajib. Nah, sehingga jangan terkesan kalau hari ini adalah hari berpuasa. Sebelum dia berangkat sholat, maka dia makan. Ya. Nah, adapun hari Idul Adha sebelumnya hanya semata-mata puasa sunnah, yaitu puasa Arafah. Tidak sampai kepada derajat wajib, sehingga tidak memerlukan membedakan antara hari ini dengan hari tersebut, hari ini dengan hari sebelumnya dengan makan, seperti itu. Nah, dan disunahkan bagi muqarrib untuk barakallahu fikum memakan daging kurbannya setelah dia sholat. Dan itu adalah perkara yang sunnah, memakan daging kurban sebelum dia memakan makanan yang lain, apabila dia mampu. Nah, kalau tidak mampu ya jangan dipaksakan. Nah, karena mau menyembelih, mau menguliti, itu memerlukan waktu yang barakallahu fikum tidak sebentar, sehingga terkadang diperlukan makan terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwani fiddin azani wa azakumullah, disunahkan untuk bergegas berangkat ke salatul id. Kalau tadi berbicara tentang pelaksanaannya dicepatkan dan ada yang agak ditunda, kalau ini bagi setiap kaum muslimin disunahkan untuk bergegas. Walaupun itu di salat salat Idul Fitr. Kalau dia mampu bergegas walaupun pelaksanaan salatnya masih nanti, tapi dia mampu bergegas, maka itu lebih bagus agar dia mendapatkan barakallahu fikum saf yang pertama tepat di belakang imamnya. Nah, dan juga disunahkan baginya untuk berjalan kaki apabila memang jarak tempuhnya memungkinkan untuk ditempuh dengan berjalan kaki. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, minas sunnah an yakhruja ilal idi masyian. Termasuk di antara sunnah Rasulullah SAW adalah keluar menuju salatul Id dalam keadaan berjalan, tidak menggunakan kendaraan, seperti itu. Kemudian juga disunahkan an yatajammalal muslim wa yaghtasil wa yalbas ahsana thiyab wa yatatayyab. Disunahkan untuk mempertampan diri dan juga mandi dan memakai baju yang terbaiknya, dan juga disunahkan untuk memakai wewangian di dalam pelaksanaan sholat tersebut. Nah, kemudian wa yusannu kathratu dzikri bitakbiri wa tahlil, dan disunahkan untuk memperbanyak zikir dengan takbir dan tahlil tatkala seorang berangkat menuju salatul Id, dan tatkala dia menunggu imamnya datang untuk mengimami mereka salatul Id, disunahkan untuk memperbanyak takbir wa tahlil. Nah, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah yang ke-185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum," agar kalian menyempurnakan iddah kalian dan agar kalian bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah Subhanahu wa taala hidayahkan kepada kalian. Dan bagi para pria disunahkan untuk mengeraskan suaranya dalam takbirnya, adapun para wanita maka bagi mereka adalah memelankan suara-suara mereka, tidak dikeraskan. Nah, dan di sini yang perlu untuk diperhatikan adalah bahwasanya berjamaah di dalam takbir wa tahlil ini tidak dianjurkan, di mana takbir wa tahlil dipimpin oleh satu orang bertakbir terlebih dahulu, baru yang lainnya mengikutinya. Maka yang seperti ini tidak disunahkan. Yang sunnah adalah bertakbir sendiri-sendiri. Nah, kemudian setelah selesai melaksanakan salatul Id, disunahkan untuk mukhalafatut thariq, ya, melainkan jalan berangkat dengan pulangnya, ya, melainkan jalan berangkatnya dengan jalan pulangnya apabila itu memungkinkan, makna apabila ada jalan yang lain tentunya. Nah, fayadhhab ila al-Id min tariq wa yarji min tariqin akhar, sehingga seorang berangkat ke al-musalla dari satu jalan dan pulang dari jalan yang lain, sebagaimana hadisnya Jabir radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadis ke-986, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kana yaum idin khalafa at-tariq, adalah an-nabi alaihi salatu wasallam apabila ada beliau di hari Id, yakni melaksanakan salat setelah selesai, khalafa at-tariq, beliau melainkan jalan pulang dan jalan berangkat beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga di antara hikmahnya disebutkan para ulama adalah untuk menegakkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, agar syiar-syiar Allah takbir wa tahlil terdengar di mana-mana, dan agar musuh-musuh Islam barakallahu fikum mereka menyaksikan bagaimana mulianya kaum muslimin di hari itu dengan membanggakan hari yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan kepada mereka sebagai hari raya mereka. Ikhwani fi din, a'azani wa a'azakumullahu jami'an. Dan yang terakhir adalah disunnahkan untuk menampakkan kegembiraan dan kesenangan pada hari tersebut. Dan para ulama menyebutkan tidak mengapa untuk saling bertahniah, saling menyapa dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minka shalihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari saya dan darimu amalan-amalan yang soleh yang telah kita perbuat. Ini tidak mengapa. Tahniah, yakni sapaan yang seperti ini, saling menyapa dengan ucapan tersebut, hal itu adalah perkara yang dilakukan oleh para sahabat An-Nabi alaihi assalatu wassalam untuk menunjukkan kegembiraan dan kesenangan yang ada pada mereka tatkala mereka masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di hari yang mulia tersebut. Wallahu taala a'la wa a'lam. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.